Nah, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, pasal yang kelima, yaitu tarawih, tentang salat tarawih. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-fasl al-khamis fi tarawih. Pasal yang kelima tentang salat tarawih. At-tarawih qiyamul lail jama'atan fi Ramadan. Salat tarawih yaitu salat malam berjamaah di bulan Ramadan. Di salat tarawih termasuk dari salat malam yang mulai dan sepanjang tahun disyariatkan seorang muslim bersalat malam, dan pada Ramadan disyariatkan dengan cara khusus, disyariatkan cara berjamaah, ini disebut dengan salat tarawih. Ini pada asalnya baik di luar Ramadan maupun pada bulan Ramadan, seorang muslim disyariatkan untuk sholat malam. Minimalnya 2 rakaat dengan penutup witir, minimalnya 1 rakaat. Ini sholat malam. Wa waqtuha min ba'di al-isya' ila thulu'il fajr. Waktu sholat tarawih, sholat malam berjamaah di bulan Ramadan, dimulai dari setelah sholat isya sampai terbit fajar shadiq. Nah, bisa di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir malam. Nah, dimulai dari setelah isya sampai terbitnya fajar shadiq. Wa qad raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qiyam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dorongan, motivasi kepada kita, kepada umatnya untuk salat malam di bulan Ramadan. Haitsu qala, beliau menyatakan sabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya. Barang siapa salat malam di bulan Ramadan, masuk padanya salat tarawih. Salat malam di bulan Ramadan dengan keimanan, meyakini diri syariatkannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaannya, balasannya diampuni semua dosanya yang telah lewat. Wa fi sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam sahih Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama ja'a lailatan fil masjid. Bila salat malam pada suatu malam di masjid, pada suatu malam beliau salat di masjid, salat malam yang mulai. Fasalla bi salati nas, maka salat bermakmum mengikuti salat beliau berapa manusia dari sahabat beliau. Thumma shalla min al-qabila, kemudian malam berikutnya beliau salat juga, salat kembali. Fakathurun nas, manusia semakin banyak, para sahabat yang bermakmum di belakang beliau semakin banyak. Tsumma jatama'u min al-lailati tsalitsah ar-rabi'ah, dan mereka berkumpul semakin banyak lagi di malam ketiga atau malam keempatnya. Salam yakhruju ilaihim, Rasulullah tidak keluar kepada mereka, tidak keluar salat malam untuk mengimami mereka, berjamaah dengan mereka. Falam asbaha, tatkala pagi hari, qala, beliau menyatakan, qad ra'aytu ma sana'tum, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Kalian berkumpul di masjid ingin salat berjamaah, salat malam, salat tarawih di belakang beliau, bermakmum di belakang beliau. Falam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufradu 'alaikum, tidaklah menghalangiku untuk keluar kepada kalian, salat malam bersama kalian, mengimami kalian, melainkan yang menghalangiku adalah aku khawatir akan diwajibkan kepada kalian. Sayangnya beliau kepada umat, khawatir memberatkan umat. Wadzalika fi Ramadan, yang demikian itu di bulan Ramadan. Rasulullah tidak keluar salat tarawih bersama para sahabat yang berjamaah di masjid karena sebabnya khawatir akan diwajibkan kepada umat. Karena Rasulullah masih hidup, wahyu masih turun. Adapun setelah Rasulullah meninggal, syariat sudah sempurna. sehingga kekhawatiran tersebut sudah tidak ada lagi. Kekhawatiran diwajibkannya salat tarawih yang berjamaah di bulan Ramadan, kekhawatiran tersebut tidak ada lagi, sehingga salat malam berjamaah di bulan Ramadan dihidupkan kembali di zamannya para sahabat, di zamannya Umar dihidupkan kembali mereka semuanya salat berjamaah di belakang satu imam. Melihat hal itu, Umar menyatakan ni'mal bid'ah hadis, sebaik-baik bid'ah ini. Bid'ah dari segi bahasa. Dulunya dilakukan di zaman Rasulullah, kemudian beliau tinggalkan karena kekhawatiran diwajibkan. Kemudian di zaman beliau, khilafahnya Umar dihidupkan kembali. Wa sunnatanya kasiru alaihi da'asyrat raka'at. Dan yang sunnah mencukupkan rakaatnya sebanyak 11 rakaat. Ini yang lebih mencocoki sunnah. Yusallimu min kulli rakaatin salam pada setiap 2 rakaat. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha sa'alat kaifa kana salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Faqalat ma kana yazidu fi Ramadan wa la fi ghairi 'ala 11 rakaat. Karena Aisyah radhiyallahu anha dalam hadith yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, beliau ditanya bagaimana kaifiyah cara salatnya Rasulullah SAW, salat malam Rasulullah di Ramadan. Beliau menjawab, Rasulullah tidaklah menambah di bulan Ramadan, walaupun demikian pula di luar Ramadan tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Salat malam Rasulullah 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Muttafaqun alaih. Wa fil muwatta' an Muhammad ibn Yusuf wa huwa thiqatan thabit 'an Sa'id ibn Yazid wa huwa sahabi. Dan dalam muwatta' Malik dari Muhammad ibn Yusuf, beliau adalah perawi yang terpercaya kuat dalam periwayatan dari Sa'id ibn Yazid, beliau adalah seorang sahabat. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amara Ubay bin Ka'b wa Tamiman Tamimaniddari an yakumanin nas ihda asyrata raka'ah. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia pada salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan, dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Ini yang afdalnya, salat tarawih jumlahnya 11 rakaat. Wa in zada 'alaihi 11 raka'atan fala harj, jika lebih dari 11 rakaat tidak mengapa. Misalnya salatnya 23 rakaat. Boleh. Lebih dari 11 rakaat boleh. Namun yang lebih afdal, lebih menjadi sunnah, 11 rakaat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an qiyamil lail, faqad matna matna. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya sahih. Ketika Rasulullah ditanya tentang salat malam, beliau menjawab 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyi ahdukum sudda shalla rak'atan wahidatu tilu lahu ma qad shalla. Apabila khawatir akan masuk waktu subuh terbit fajar shadiq, maka salat 1 rakaat penutup salat malam. Witir 1 rakaat. Si Rasul menyebutkan salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, dan tidak membatasi rakaat. Menunjukkan boleh lebih dari 11 rakaat. Sebab yang telah kita sebutkan tadi, minimalnya salat malam paling sedikitnya 2 rakaat dengan witir 1 rakaat paling minimalnya. Adapun paling banyaknya tidak ada batas dari Rasulullah. 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, seperti misalnya 23 rakaat atau lebih dari itu. Boleh sangkum hadis matna-matna. Namun yang lebih afdal sesuai yang dikemalkan 11 rakaat. akhrajahu fi sahihai, dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lakin al-muhafadzah 'ala al-'adad 'adadillah ladzi ja'at bi sunnah ma'an ta'anni, akan kami menjaga jumlah yang datang dalam sunnah yaitu 11 rakaat disertai dengan ta'anni, hati-hatian, pelan-pelan, wa tatwil alladzi la yashuqqu 'alan nas, dan memanjangkan yang tidak sampai memberatkan manusia, dipanjangkan namun tidak sampai memberatkan jamaahnya. Ini afdalu akmal, lebih afdal dan lebih sempurna. Salat tarawih dengan 11 rakaat dikerjakan dengan pelan-pelan, dipanjangkan namun tidak sampai memberatkan jamaahnya, ini lebih afdal dan lebih sempurna dibandingkan banyak rakaatnya namun terlalu cepat, atau bahkan terkadang tidak melakukan tuma'ninah, yaitu termasuk syarat sahnya salat atau rukun sahnya salat. Wa amma ma yaf'alu ba'dun nas min isra'il maghrib, adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia salat dengan cepat sekali, cepat yang berlebihan, fa inna khilaful mashru', ini menjadi sisi yang disyirik. Melaksanakan salat tarawih dengan cepat sekali, ini menisinya disyarat. Fa'ina dalil hilal biwajib awrub minkan mubtiran disolat. Jika sampai menyebabkan kurang dalam melaksanakan kewajiban atau rukun, jika karena cepatnya sampai meninggalkan kewajiban atau meninggalkan rukun dari rukun-rukun solat, maka ini bisa membatalkan solat karena mubtiran disolat. Sehingga yang lebih afdol 11 rakaat namun pelan-pelan, tidak begitu cepat. Wa katsirun minal imam, dan banyak dari imam-imam dalam salat tarawih la yata'anna, tidak pelan-pelan di salat tarawih dalam melaksanakan salat tarawih, terlalu cepat. Bahkan sebagian mereka nah, karena cepatnya ada yang baca surah Al-Fatihah satu nafas lagi. Terkadang mata tanpa tuma'ninah cepat sekali, bagaikan ayam matuk makanan. Jika sampai tidak tuma'ninah, ini bisa membatalkan salat. Karena tuma'ninah termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Wahada khata minhum, seperti ini nanti tidak pelan-pelan terlalu cepat dalam salat tarawih, ini kesalahan dari mereka para imam-imam. Fa inna al-imama la yusalli nafsihi faqat, karena imam bukan salat untuk dirinya saja. Wa inna ma yusalli li nafsihi wa li ghairi, dia salat untuk dirinya dan untuk selainnya, untuk makmum. Fa huwa kal wali, ibaratnya dia seperti wali. Wali yang mengurusi hartanya anak yatim. Yajibu alaihi fi'lal aslah, wajib melakukan yang terbaik, yang terbagus. Wa qad dzakara al-'ilmi anna yuqra lil-imam an yusri'a sur'atan kama al-mu'mina fi'la ma yajib. Dan para ulama telah menyebutkan bahwasanya dimakruhkan imam cepat dalam salatnya sehingga menghalangi makmum untuk melakukan yang wajib. Ini dimakruhkan. Yukruh li imam yus'an sur'atan. Dimakruhkan imam cepat dalam sholatnya sampai menghalangi makmum, tidak sampai tidak bisa melaksanakan yang wajib. Karena begitu cepatnya misalnya makmumnya belum selesai baca zikir sujud, terus dikir ruku, imamnya sudah berpindah. Wa yanbaghi lin-nas an yahrisu 'ala iqamati tarawih, Kemudian kata beliau, semata sebagai manusia kaum muslimin untuk bersemangat melaksanakan salat tarawih. Wala yudayyuha bidhahabi min masjid ila masjid. Dan jangan menyanyiakan salat tarawih dengan pergi dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Terlalu banyak pindah-pindah. Jangan menyanyiakan seperti itu. Fa'inna man qama ma'al imam hadha yanshurif, karena barang siapa salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya, dicatat baginya salat malam suntuk. Wa inna ma'ala firash, walaupun setelah itu dia tidur di atas kasur. Nah, dalam hadis yang sahih. Ini barang siapa salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat malam suntuk. Walaupun setelah salat dia pulang tidur di atas kasur. Maka itu kata gue, jangan menyanyikan waktunya dengan pergi dari masjid ke masjid yang lainnya. Yang salat di masjid ini 2 rakaat, pindah lagi ke masjid lainnya, berapa rakaat pindah lagi. Saya cari-cari mana yang paling tepat buat orang. Kemudian kata beliau, wala ba'sa bi huduri nisa'i salat tarawih, dan tidak mengapa perempuan menghadiri salat tarawih, idaan uminatil fitnah, jika aman fitnah. Disyarat dengan syarat an yakhrujna mutahashimat, keluar dengan mengenakan hijab syar'i. Keluar mengenakan hijab syar'i. Ghairu mutabarrijat bi zinah wala mutayyibah. Tidak menampakkan perhiasannya, kecantikannya. Dan tidak juga memakai uangnya. Boleh keluar salat tarawih dengan syarat aman dari fitnah dan keluar dengan memakai hijab syar. Adapun jika dikhawatirkan fitnah atau tidak mengenakan hijab syar'i, maka hendaknya mereka sholat di rumahnya, jangan sholat di masjid, karena khawatir akan menimbulkan fitnah. Nah, selesai pasal yang ke 5 tentang salat tarawih di waktunya dari setelah isya sampai akhir malam, sampai terbitnya fajar shadiq. Dan yang waktu yang paling afdal adalah di akhir malam, yang paling afdal di akhir malam, sebagaimana sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, baina salat akhirun lail, salat akhir masyhudah wa dzalik afdal, salat malam di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan lebih afdal. Ini jika memungkinkan, melihat juga dalam keadaan jemaahnya, jika mereka di awal malam lebih banyak berkumpul, di akhir malam sedikit yang datang, lebih bagus di awal malam lebih banyak jemaahnya, lebih bagus. Sebagaimana dilakukan Rasulullah pada salat isya, pada asalnya di akhir malam lebih bagus daripada di awal. Namun beliau memperhatikan jemaahnya. Jika di awal malam sudah berkumpul, salat isya di awal malam. Namun jika mereka di awal malam belum berkumpul, beliau menunda mengakhirkan salat isya. Dan pada asalnya di akhir malam menunda salat isya di akhir malam itu lebih afdal dibandingkan di awal waktu. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, para sahabat terkadang menunggu Rasulullah isya sampai sebagaimana sampai tertidur, sampai tapi karena lamanya beliau keluar, sampai menundanya sampai mendekati pertengahan malam. Karena waktu isya bagi yang tidak memiliki udzur sampai pertengahan malam, dan bagi yang memiliki udzur darurah sampai terbitnya fajar shadiq. Kemudian yang berikutnya, al-fashlus sadis, pasal yang keenam, fi zakati wa fawaid, tentang zakat dan faedah-faedah zakat. Az-zakatu faridatun min fara'id Islam. Kata beliau, zakat di antara kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Wa huwa ahadu arkani wa ahammuha ba'da shahadatain wa shalah. Dan zakat termasuk salah satu rukun Islam dan yang paling penting setelah syahadatain dan salat. Di rukun Islam pun bertingkat-tingkat keutamaan kedudukannya. Yang paling penting setelah syahadatain dan salat adalah zakat. Waqad dalla ala wujubiha kitabullah ta'ala wa sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma' muslimin. Dan telah menunjukkan wajibnya zakat kitabullah Al-Qur'an sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan kaum muslimin. Faman ankara wujubaha fa huwa kafirun murtaddun 'anil Islam. Barang siapa mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Karena kewajibannya sudah jelas diketahui dalam agama ini, termasuk dari rukun Islam yang lima. Maklum dengan dini bil darurah. Sehingga barang siapa mengingkari kewajibannya, kafir, murtad dari Islam. Yustatab diminta untuk bertaubat. Fa in taba wa illa kutib. Jika dia bertaubat, kalau tidak, maka dia dibunuh dalam keadaan kafir. Jika dia bertaubat, itu yang diinginkan. Namun jika tidak mau bertaubat, dia dibunuh oleh pemerintah. Waliul amr. Yang punya wenang dalam hal ini adalah pemerintah. Wa man bakhila biha wa intaqasa minha syai'an. Adapun barang siapa yang bakhil atau mengurangi, tidak menunaikan zakat dengan sepenuhnya, fa huwa minal zalimin, maka dia termasuk orang yang zalim. Dia yakin zakat itu wajib, namun karena kebakhilannya kikir yang ada pada dirinya, padahal harta dia sudah terkena kewajiban zakat, karena sifat bakhilnya dia tidak mau mengeluarkan zakat atau mengurangi kadarnya. Misalnya zakatnya seharusnya 10 juta, dia hanya keluarkan 5 juta saja. Ini termasuk zalim, orang yang zalim. Al-mustahiqin min 'uqubatillahi ta'ala, berhak mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadlihi wa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum, sayatawaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah, wa lillahi miratu as-samawati wal ardh, wallahu bima ta'maluna khabir." Janganlah beranggapan mereka yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Janganlah mereka beranggapan perbuatan mereka yang bakhil mengeluarkan zakat yang wajibkan kepada mereka, jangan beranggapan itu lebih baik bagi mereka, bahkan itu lebih jelek bagi mereka. Dengan sifat bakhil mereka pikir sehingga tidak mau mengeluarkan kewajiban zakat, itu lebih buruk, jelek bagi mereka. Akan dikalungkan harta yang mereka bakhil dengannya, akan dikalungkan dari kiamat kelak. Dan bagi Allah kekayaan langit dan bumi, Allah Maha mengetahui perbuatan mereka. Harta yang mereka bakhil pikir tidak mau mereka keluarkan zakatnya, akan dikalungkan dari kiamat kepada mereka. Allah rubah nama menjadi seekor ular. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang akan dibawakan oleh mu'alif berikut. Fi Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataahu malan falam yu'ti zakatah." Barang siapa Allah berikan kepadanya harta dan dia tidak mau menunaikan zakat, padahal harta tersebut sudah mencapai nisab dan sudah wajib dikeluarkan zakatnya, namun dia tidak mau mengeluarkan zakatnya karena bakhil, kikir yang ada pada diri dia, mustilalah yaumul syujaan aqra aqra, maka harta yang dia bakhil dengannya Allah akan rubah pada kiamat menjadi ular yang buta, ular yang kepalanya buta. Lahu zuribatan, memiliki dua titik di atas kepalanya. Yutawwaku yaumul qiyamah, akan dikalungkan di leher dia pada hari kiamat. Kemudian ya'khudhu bil hizamatayhi, kemudian akan mangsa dia dengan lihizamatayhi, kedua tulang rahangnya, yang isi depan. Akan menggigit mangsa pemilik harta tersebut dengan kedua tulang rahangnya. Yaqul, dan mengatakan kepadanya, ana maluk ana kanzuk, saya adalah hartamu, saya adalah harta yang kamu simpan. Allah azab dia dengan hartanya sendiri. Sewaktu di dunia dia bakhil, pikir tidak mengeluarkan kewajibannya, tidak mengeluarkan zakat, Allah akan siksa dia dengan harta tersebut. Allah rubah harta tersebut menjadi seekor ular yang buta kepalanya, yang banyak racunnya, kemudian akan menggigit yang mangsanya. Asyujak zakarul hayat, syujak adalah ular jantan. Walakra alif sama'a kawfar wa turasi likasra disummi, akra yang buta kepalanya, yaitu yang rontok rambut kepalanya karena banyaknya racun, banyak racun likasra disummi. Nah, mereka yang bakhil tidak mengeluarkan zakat diancam dengan hukuman, akan dikalungkan harta yang dia bakhil dengannya, dikalungkan Allah rubah menjadi ular, dan dikalungkan di lehernya, kemudian akan menggigitnya mangsanya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman ancaman kepada mereka orang-orang yang zalim tidak mengeluarkan zakatnya dalam surah Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yusma'u 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum madhurum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengeluarkan zakatnya, berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih, yaitu pada hari kiamat akan dipanaskan di atas api neraka, akan dipanaskan setrika di api neraka, kemudian digunakan untuk menyetrika lambung mereka, dahi mereka, dan punggung mereka. Inilah dikatakan mereka, inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian, rasakan harta yang kalian simpan tersebut. Dalam ayat ini pula yang Allah ancam mereka yang bakhil dengan hartanya, tidak mengeluarkan zakatnya, akan disetrika dengan setrika api neraka, setrika lambung mereka, dahi mereka, dan punggung mereka dengan harta tersebut. Wafi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahab wa la fidda la yu'addi min haqqaha ila idza kana yawm al-qiyamah sufiyat al-safai min nar, fa ahmi 'alayha fi nari jahannam, fa yuqwa biha jadbu wa jabinu wa dharu, kullama barakat 'indak fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana hatta yuqda bayna al-'ibad." Dan dalam sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah pemilik emas ataupun pemilik perak yang tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan di hari kiamat kelak akan dibuatkan setrika dari api neraka. Dipanaskan di dalam neraka, neraka jahannam, kemudian akan disetrikakan ke lambung mereka, dahinya, dan punggungnya. Setiap kali dingin setrika tersebut dipanaskan kembali. Fiyomin, pada hari kiamat, satu harinya sama dengan 50 ribu tahun. Sampai Allah memberikan putusan di antara hamba-hambanya. Ma'asyar muslimin ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Dan perhatikanlah dalam hadis-hadis ini, demikian juga dalam ayat Al-Quran, bagaimana ancaman yang keras dari Allah SWT, demikian juga Rasulullah SAW, bagi mereka yang bakhil tidak mengeluarkan zakat. Harta tersebut akan digunakan oleh Allah SWT untuk mengajar, akan dirubah menjadi ular, akan dibuat sebagai setrika dari neraka jahanam. Kemudian kata beliau, walid zakati fawaidu diniyah wa khuluqiyah wa zitimaiyah kisirah. Dan pada kewajiban zakat terdapat beberapa faedah dari segi agama, akhlak, sosial, bermasyarakat, faedah-faedah yang banyak. Nadzkuru minha mayat, kita sebutkan di antara faedah tersebut sebagaimana yang berikut ini yang akan datang. Famin fawaidnya dinia, di antara faedah zakat dari segi agama, yang pertama di antara faedah yang mengeluarkan zakat, anhatiya mundiruk ini arkan Islam. Dengan menaikkan zakat berarti melaksanakan rukun dari rukun-rukun Islam. Allah di'arim madaru sa'adatin amti fi dunyahu akhrah, yang atasnya atas rukun-rukun Islam tersebut poros kebahagiaan hamba di dunianya dan di akhirat. Dengan melaksanakan rukun-rukun Islam tersebut adalah sebab kebahagiaan dia dunia dan akhirat. Karena yang namanya amal saleh sebab kebahagiaan hamba dunia dan akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh baik bagi dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, pasti kami akan berikan kepada kehidupan yang bahagia. Dan di akhirat kelak kami akan berikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari amalannya. Dan di antara amal saleh itu adalah melaksanakan mengerjakan rukun-rukun Islam. Dan di antara rukun Islam adalah menunaikan zakat bagi yang terkena kewajiban harta yang sudah mencapai nisab dan sudah cukup haul simpan selama setahun. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau dalam pasal ini, hukum tentang zakat dan keindahannya. Insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikut. Sebelumnya ada yang bertanya tentang puasa. Apabila seorang pingsan beberapa hari, bagaimana puasanya? Setelah kami cek kembali penjelasan Syekhul Islam dan yang lainnya, orang yang pingsan dari awal terbitnya fajar sholih sampai terbenamnya matahari, maka puasanya tidak sah. Dia harus mengqadha puasa tersebut. Misalnya dia pingsan selama satu pekan, maka puasa selama satu pekan tersebut ketika dia sudah sehat di luar Ramadan dia harus mengqadhanya. Karena di antara syarat sahnya puasa adalah niat. Sementara orang yang pingsan dia tidak ada niat untuk puasa pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.